diperiksa setiap orang yang masuk. Barakallahu fikum. Kecuali yang ma'ruf, kendaraannya kendaraan kaum muslimin, kendaraan yang membawa jamaah haji dan seterusnya, ya mungkin. Tapi kalau kendaraan biasa, mesti dicegat, diperiksa. Kalau ternyata di sana ada non muslim, maka tidak boleh masuk. Harus jalan lain. Subhanallah. Masya Allah. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wa fi sahih annahu usriya bihi min baiti ummihani. Dan dalam sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari rumahnya Ummu Hani, bukan dari dalam masjid. Menunjukkan yang dimaksud Masjidil Haram di sini adalah tanah haram secara keseluruhan. Faqala ta'ala dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril Masjidil Haram. Dzalika yang demikian itu liman lam yakun ahluhu, yang tempat tinggalnya keluarganya tidak tinggal di Masjidil Haram. Yani maksudnya di kota Makkah. Tapi karena tidak ada yang tinggal di dalam Masjidil Haram, barakallahu fikum. Baik. Walaysa al-muradu bihi huduruna fi mawdi'is shalah al-ittifaqan. Yang bukan dimaksud bahwa mereka hadir di Masjidil Haram, artinya memang di tempat melakukan salat, wa inna ma huwa hudurul haram wal qurbu minhu. Mereka ini hudurul haram, mereka hadir di tanah haram atau dekat dengan Masjidil Haram. Wasiakul ayah, wasiaku ayatil haji tadulu ala dalik. Dan bentuk, barakallahu bikum, siak ayatul haji menunjukkan itu. Barakallahu bikum. Fainahu qala wa may yuridu bihi bil hadin bi dhulmin nudzikhu min adzabin alim. Barang siapa yang menginginkan untuk melakukan ilhad di dalamnya dengan kezaliman, kami akan azab dia dengan azab yang pedih. Wa hadza la yahtassu bi maqami sholati qat'an. Dan ini tidak terkhusus orang yang menginginkan kezaliman ilhad di dalam masjid. Barakallahu fikum. Yani di dalam Masjidil Haram, tempat melakukan sholat, bukan itu maksudnya. Bal muradu bihi al-haramu kullu. Akan tapi yang dimaksud Masjidil Haram di sini adalah haram kullu. فالذي جعله للناس سواء الأكل فيه والباد هو الذي توعد عن صد ما صد عنه. فالذي جعله للناس سواء الأكل. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan manusia sama semuanya di tanah haram, baik yang tinggal di situ atau yang datang, huwa alladhi tawa'ada man sadda anhu. Allah pula yang mengancam bagi orang-orang yang menghalangi untuk masuk ke tanah haram. Wa man arada al-ilhada bidzulmi bihi. Demikian juga Allah mengancam orang-orang yang menginginkan perbuatan ilhad, penyimpangan dengan kezaliman di dalamnya. Fal haramu wa masyairuhu kas-Safa wal Marwa wal Mas'a wa Mina wa Arafah wa Muzdalifah wa la yaqtasu biha ahadun duna ahad. Maka haram dan masyairnya seperti Safa, Marwa, Mas'a, wa Mina, wa Arafah, Arafah, Muzdalifah, wa la yahtassu biha ahadun duna ahad. Tidak ada yang memiliki seorang tanpa yang lainnya. Semua memiliki hak untuk memanfaatkan tanah itu. Bal hiya mustarakatun bainan nas. Barakallahu fikum. Bahkan tanah ini adalah tanah yang bisa dimanfaatkan untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Pokoknya siapa yang berada duluan di situ, dia yang berhak untuk memanfaatkannya. Kuningnya telah pergi, siapa lagi yang duluan di situ, dialah yang berhak untuk mendapat. Sama seperti masjid. Barakallahu fikum. Tidak ada seorang pun boleh mengatakan, oh, tapi jatah, tapi wilayah di situ, di pojok situ. Tidak boleh sholat situ, kecuali anak. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Tidak boleh. Atau memasang sejadah khusus. Tidak ada yang boleh sholat di sejadah itu. Tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Siapapun yang masuk pertama kali ke masjid Allah SWT, dialah yang berhak untuk memanfaatkan tempat itu melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya siapa yang duluan, dialah yang berhak. Baik, tidak ada seorang pun boleh dan berhak untuk memerintahkan orang berdiri dari tempatnya kemudian duduk di tempat itu. Baik, sedangkan di luar masjid saja orang yang telah duduk di tempat-tempat umum, barakallahu fiik, tidak boleh diperintahkan orang untuk berdiri, apalagi di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka Mas'a, Mina, Arafah, Muzdalifah, wala yakhtassu biha ahadun duna ahad, bal hiya mushtarakatun bainan nas. Bahkan semua tempat-tempat ini tempat yang semua manusia bersekutu padanya untuk memanfaatkannya. Idh hiya mahallu nusukihim wa muta'abbadihim. Karena tempat-tempat ini adalah tempat manasik, tempat ibadah mereka. Fahiya masjidun minallah, maka ini semuanya masjid dari Allah Subhanahu wa taala. Waqafahu wa wada'ahu li khalqi. Allah telah menetapkan. Allah menetapkan untuk hamba-hambanya. Wa li hadza imtana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyubna lahu baitun bimina yudhilluhu minal har. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dibuatkan bangunan di Mina yang menjadi tempat naungan beliau dari teriknya matahari. Baik, dan dia mengatakan Mina manahun mansabaka. Mina adalah tempat beristirahatnya siapapun yang duluan ke tempat itu. Barakallahu fiikum. Dan memang tidak ada yang tinggal di sana. Pokoknya selesai, sudah berangkat. Siapa yang lagi datang berikutnya, baik, dia yang duluan, dia yang berhak. Subhanallah. Walihada dhahaba jumhurul a'imma min as-salaf wal khalaf ila annahu la yajuzu bai'u aradi Makkah. Oleh karena itu jumhurul a'imma dari salaf wal khalaf mengatakan bahwa tidak boleh menjual tanah Makkah, wala ijarata bi buyutiha, dan tidak boleh disewakan rumah-rumahnya. Hada madhab Mujahid wa Atha fi ahli Makkah. Ini madhabnya Mujahid apa dari kalangan penduduk Makkah, wa maliki ahli Madinah. Jadi maksudnya ulama yang ada di Makkah pada saat itu adalah Al-Imam Mujahid dan Al-Imam Atha. Dan yang di Madinah Al-Imam Malik, wa Abi Hanifah fi ahli Iraq. Adapun Abu Hanifah di Iraq, wa Sufyan ats-Tsauri wal Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaq ibn Rahawi. Pendapatnya sama bahwa tanah Makkah milik kaum muslimin. Warawi Imam Ahmad rahimahullahu taala an Al-Qamah ibnu Nadarah, qala kuntu kanat riba'u Makkah tud'a as-sawa'ib ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar. Man ihtaja sakana wa mastagna askana. Kana riba'u Makkah, dulunya rumah-rumah di Makkah tud'a as-sawa'ib. Sawa'ib yang dibebaskan. Yang dibebaskan dan diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah, wa Abi Bakar wa Umar. Man ihtaja sakana, siapa yang butuh maka tinggal dia di situ, kalau dia tidak butuh maka dia biarkan orang lain untuk meninggalinya, untuk tinggal di tempat itu. Warawa aidha an Abdullah bin Umar, man akala ujura buyuti Makkah innama ya'kulu fi batnihi naru jahannam, naru jahannam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, man akala ujura bait buyuti Makkah, barang siapa yang memakan uang sewa rumah-rumah Makkah, maka sesungguhnya dia makan atau masukkan ke dalam perutnya api neraka. Rawahu Ad-Dharqutni marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi inna Allah harrama Makkah, faharamun bai'u riba'iha wa aklu samaniha. Riwayat yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah harrama Makkah, sungguh Allah telah mengharamkan tanah Makkah, maka haram menjual belikan rumahnya dan memakan hasil jualnya. Wa qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, haddatsana Ma'mar an Laits an Atha wa Tawus wa Mujahid annahum qalu yukrahu an tuba' riba'u Makkah aw tukra buyutuha. Mereka mengatakan yukrahu antuba, makruh antuba makruh untuk dijual di tanah Makkah dan disewakan rumah-rumahnya, tidak diperbolehkan. Wa dzakara Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala anil Qasim bin Abdurrahman, qala man akala min kira'i buyuti Makkah fa innama ya'kulu fi batnihi nara. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Al-Qasim bin Abdurrahman, man akala min kira'i buyuti Makkah, barang siapa yang memakan dari hasil sewa rumah-rumah yang ada di Makkah, fa innama ya'kulu fi batnihi nara, sesungguhnya dia makan memasukkan dalam perutnya api. Qala Ahmad haddatsana Husain qala haddatsana Hajjaj حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال نهى عن إجارة بيوت مكة وعن بيع ربائها. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menyewakan rumah-rumah Makkah dan menjualnya. Wa dzakara an apa qala naha an ijarati buyuti Makkah, dilarang untuk menyewakan rumah-rumah. وقال أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك قال كتب عمر ابن عبد العزيز أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكة. Berkata Ahmad, disampaikan oleh kepada kami oleh Ishaq bin Yusuf, berkata حدثنا عبد الملك قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير أهل مكة. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada penguasa atau gubernur Makkah, melarang mereka untuk menyewakan rumah-rumah yang ada di Makkah. Wa qala innahu haram, dan dia mengatakan bahwa menyewakannya itu adalah sesuatu yang diharamkan. Wa haka Ahmad an Umar annahu naha an yuttakhadha ahlu Makkah talituri abwaba. Dan dihikayatkan oleh Ahmad dari Umar annahu naha an yattakhidha ahlu Makkah lidduri abwaban liyanzilal badi haitsu syaa. Melarang untuk menjadikan atau diadakan atau membuat pintu-pintu di rumah-rumah. Liyanzilal badi haitsu syaa, agar supaya orang yang datang turun dan singgah di manapun dia kehendaki. Wa haka an Abdullah ibn Umar an abihi annahu naha an tughlaqa abwabu duri Makkah. Maksudnya tidak boleh daun pintunya tidak ada diboleh dibuatkan. Pintu untuk masuk, barakallahu fiik, jalan untuk masuk ada, tapi pintu itu adalah daun pintunya maksudnya. Barakallahu fiik, supaya tidak ditutup, agar orang yang datang mau masuk saja, masuk. Barakallahu fiik. Lianzal badi haitsu syaa, agar semua orang yang datang singgah dan masuk di rumah manapun yang dia kehendaki. Wa haka an Abdullah wa huki an Abdullah bin Umar an abihi annahu naha an tughlaqa abwaabu duri Makkah. Dari Abdullah bin Umar, dari ayahnya Umar bin Khattab, bahwa beliau melarang untuk menutup pintu-pintu rumah yang ada di Makkah. Panaha man la baba li darihi ayattakhidhal hababa. Maka dilarang di rumah yang tidak ada pintunya tidak boleh membuat pintu. Barakallahu fiik. Maksudnya daun pintu. Wa man li darihi babun ayaghliqahu. Wa hadha bihi ayyamul musin. Wa li darihi bate. Agak. Wa man li darihi babun ayaghliqahu. Wa hadha fi ayyamil musim, dan ini tentunya di musim-musim haji. Ini sebagian pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh menjual tanah dan tidak boleh menjual rumah karena semuanya milik kaum muslimin, siapa yang pengen maka silahkan dia memanfaatkannya. Qala wal mujawwizuna al-bai' wal ijarah. Berkata sebagian ulama, tentunya masalah ini masalah khilaf, barakallahu fikum. Wal mujawwizuna lil-bai' wal ijarah, dan para ulama yang mengatakan berpendapat berfatwa tentang bolehnya menjual belikan rumah dan menyewakannya. Ad-dalil ala jawazi dzalika, dalil yang menunjukkan tentang bolehnya menjual atau menyewakan rumah di Makkah adalah kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa amalu ashabihi wa khulafaihi ar-rasyidin. Al-Qur'an dan sunnah Rasul serta amal para sahabat dan para khalifah ar-rasyidin setelahnya. Qala Allah Ta'ala lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim. Baik. Allah mengatakan lil fuqara'il muhajirin, bagi para fuqara muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim, yang mereka dikeluarkan, diusir dari rumah-rumah mereka. Artinya Allah mengatakan mereka pemilik rumah itu. Bukan milik semua orang, tapi milik dia. Barakallahu fiik. Wa qala fal ladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim. Adapun orang-orang yang hijrah dan dikeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Wa qala innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid diini wa akhrajuukum min diyarikum. Dari negeri kalian, dari rumah kalian. Fa adzaabad duura ilaihim. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyandarkan rumah-rumah itu kepada mereka sebagai pemilik. Wa hadhihi idhaafatu tamliik. Penyandaran di sini adalah penyandaran tamlik. Karena idhafah itu ada dua, idhafah tamlik dan idhafah tasyrif. Barakallahu bikum. Idhafah tamlik dan idhafah tasyrif. Masya Allah. Idhafah di sini, idhafah tamlik, penyandaran sebagai pemilik. Wahai idhafah tamlik, wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad qila lahu ayna tanzilu gadan bidarika bi Makkah. Ini pemilikan. Pada saat beliau hendak masuk ke Makkah, beliau ditanya, ayna tanzilu gadan bidarika bi Makkah? Kemana engkau akan turun ya Rasulullah? Engkau bermalam beristirahat di rumahmu di Makkah. Faqala wa hal taraka lana aqilun min riba? Apakah akil meninggalkan untuk kita rumah? Walam yakulinnahu la darali. Beliau tidak mengatakan tidak ada rumahku di sana. Tidak ada hakku. Bal aqarrahum ala al-idhafah. Bahkan Rasulullah membenarkan, mengiyakan, menyetujui ucapan-ucapan mereka bahwa Rasulullah memiliki rumah di situ. Wa akhbarana aqilan istaula 'alaiha. Dan Rasulullah mengkhabarkan bahwa akil sudah menguasai semuanya. Barakallahu bikum. Setelah Rasulullah SAW hijrah, setelah kaum muslimin hijrah, maka akillah yang menguasai semuanya. Walam yanza'aha min yadihi. Dan Rasulullah SAW tidak menarik dari tangannya. Wa idhafatu durihim ilaihim fil ahadithi aktsaru min an tutqa. Dan disandarkannya rumah-rumah itu kepada pemilik-pemiliknya masing-masing sangat banyak untuk disebutkan. Dari Ummi Hani, seperti rumahnya Ummu Hani, dari Khadijah, rumahnya Khadijah, dari Abi Ahmad, Abi Ahmad ibn Jahsh, wa ghairuha, wa kan yatawarasunaha, dan mereka saling mewarisi. Meninggal orang tuanya diwarisi kepada anak, kama yatawarasunal mangkul. Sebagaimana mereka saling mewarisi benda-benda yang ditinggalkan, yang bisa dipindah-pindahkan, uang, emas, perak, apapun. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hal taraka lana aqilun min manzilin. Apakah akil meninggalkan untuk kita rumah? Semuanya kan sudah diambil oleh akil. Barakallahu fikum. Wa kana akil huwa warathu duri Abi Talib. Dan akil sebagai pewaris rumah-rumahnya Abu Talib. Barakallahu fikum. Fa innahu kana kafiran wa lam yarithu Ali radhiyallahu anhu. Baik. Karena sang ayah kafir, Ali radhiyallahu taala sudah masuk Islam, sementara Ali tidak bisa apa? Mengambil warisan dari orang tuanya, likhtilafid din bainahuma. Karena pada saat itu Ali muslim dan sang ayah masih kafir musyrik, tidak boleh saling mewarisi. Fastaula Aqil ala dur. Akhirnya Aqil yang mengambil semua warisan orang tuanya. Walam yazalu qabla al-hijrati wa ba'daha. Baik. Bal qabla al-mab'ath wa ba'dahu. Walam yazalu qabla, dan terus-menerus itu terjadi sebelum hijrahnya Rasulullah SAW dan setelahnya. Bal qabla al-mab'ath wa ba'dahu, bahkan sebelum diutusnya Rasulullah dan setelahnya. Man mata warasa warasatuhu darahu ilal an. Barang siapa meninggal dunia di zaman itu sampai sekarang ini, maka ahli warisnya yang mendapatkan harta warisan sampai sekarang ini. Waqad ba'a Safwan ibn Umayyah daran li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bi 4000 dirham. Dan Safwan bin Umayyah telah menjual rumah milik Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bi 4000 dirham dengan 4000 dirham. Fattakadaha masjida, kemudian menjadikannya masjid. Wa idza jaza al-bai' wal mirath wal ijarah ajwaz wa ajwaz. Kalau barakallahu fikum boleh jual beli rumah dan mewariskannya, maka menyewakannya lebih boleh lagi dan lebih boleh lagi. Fa hadha mauqifun mauqif aqdami al-fariqain kama tara. Dan inilah kedudukan dua kelompok ini, dua kelompok yang berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh disewakan. Kelompok yang lain mengatakan boleh diwariskan, boleh dijualbelikan, dan boleh disewakan. Baik. Wa hujajhum bil quwwati wa dhuhuri la turfa. Dan hujah-hujah mereka dalam masalah kekuatan sangat kuat masing-masingnya. Wa hujajullahi wa bayyinatuhu la yubtilu ba'daha ba'da. Dan hujah-hujah Allah Subhanahu wa taala tidak bisa di barakallahu fikum membatalkan dan membuka satu dengan yang lain. Bal yusaddiqu ba'daha ba'da. Bahkan hujah-hujah dari Al-Qur'an dan Sunnah itu saling menguatkan. Wa yajibul amalu bi mujibiha kulliha wal wajibu ittiba'ul haqqi aina kana. Bahkan wajib untuk beramal dengan tuntutan-tuntutan dalil tersebut semuanya. Wal wajib ittiba'ul haqqi aina kana, dan yang wajib adalah mengikuti al-haq dimanapun berada. Nah, terus bagaimana? Kata beliau, was-shawab. Baik. Was-shawab yang benar, al-qaw bi mujibil adillati minal janibain. Qaul yang benar, bi mujibil adillati minal janibain, wa anna dura tumlaku wa tuhab. Barakallahu. Dari dua sisi, bahwa rumah-rumah yang ada di Mekah adalah suatu yang dimiliki dan bisa dihibahkan. Waturah bisa diwariskan, watuba boleh dijual belikan. Wa yakunu naqlul milki fil bana fil bina'i la fil ardi wal arasa. Wa yakunu naqlul milki fil bina. Dan pemindahan kepemilikan itu ada pada bangunan bukan pada tanah. Baik. Falau zala bina'uhu lam yakun lahu ayyabi al-ardh. Kalau rumahnya sudah tidak ada, maka tidak ada hak bagi dia untuk menjual tanahnya. Walahu ayyabniha, dan boleh bagi dia untuk membangunnya kembali. Barakallahu fikum. Wa yu'iduha kama kanat. Dan mengembalikannya sama seperti sedia kala. Wa haqqu biha, dia yang lebih berhak untuk menempatinya. Yaskunuha wa yuskinu fiha man syaa. Dia boleh tinggal di dalamnya dan boleh memberikan kesempatan bagi orang lain untuk tinggal di dalamnya. Walaysa lahu ayu'awida ala manfaati sukna bi'aqdil ijarah. Walaysa lahu ayu'awida ala manfaati sukna. Dan tidak boleh bagi dia untuk mengambil barakallahu kemanfaatan kemanfaatan tinggal di tempat itu bagi orang lain dengan cara ijarah. Fa inna hadhil manfa'a innama yastahiqu ay yuqaddama fiha ala ghairihi. Fa inna hadhil manfa'a, karena kemanfaatan ini lebih berhak, ayak luma biha ala ghairi, siapa yang duluan ke sana daripada yang lainnya. Wa yahtassu biha li sabqihi wa hajatihi, dan yahtassu biha, dan khusus untuknya karena dia lebih dahulu dan kebutuhannya. Fa idza istaghna anha lam yakun lahu ayu'awidha 'alayha. Kalau dia sudah tidak butuh lagi, maka tidak boleh barakallahu fikum, dia menyewakannya. Kaljulusi firrihabi wathuruki alwasi'ati waliqamati alal ma'adini wagiriha minal manafi wal a'yani almushtaraka allati man sabaka ilaiha fahu ahakku biha madama yantabi'. Maka tanah di Makkah, tanahnya yang jadikan wakaf, adapun rumahnya itu yang diperjualbelikan, sama seperti duduk di serambi-serambi atau di tempat-tempat umum, waturu alwasi'ah, memanfaatkan jalan yang luas, wal iqamah alal ma'adin, iqamah alal ma'adin wa ghairiha, barakallahu fikum, menggali lubang yang ada ma'adinnya, yang ada tambangnya dan yang lainnya dari manfaat-manfaat, wal a'yal mushtarakah, dan perkara-perkara yang dimiliki oleh semua orang. Allati man sabaqa ilaiha fa huwa ahqqu biha, yang siapa yang lebih dahulu mendatangi maka dia yang paling berhak selama dia masih mengambil manfaat padanya. Fa idza stagna lam yakul lahu ayyu awila, kalau dia sudah tidak butuh lagi maka silakan pergi. Tidak boleh dia mengambil uang dan memerintahkan orang untuk ke sana, tidak boleh. Waqad sarraha arbabu hadha al-qawli bi anna al-bay'a wa naql al-milki fi riba'iha innama yaqa'u 'ala al-bina' la 'ala al-ardi, dzakarahu ashabu Abi Hanifah. Barakallahu bikum. Waqad sarraha arbabu hadha al-qawl, dan ditegaskan oleh para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini bahwa jual beli wa naql al-milk, pemindahan kepemilikan, fi riba'iha innama yaqa'u 'ala al-bina', ini terjadi pada bangunan bukan pada tanah. Dekora ashabu ashabu Hanifah, ini disebutkan oleh ashabu Abi Hanifah. Baik, kita barakallahu fikum, cukupkan sampai sini. Lahuna subhanallahi hamdika syukurlah ila anta astaghfiruka.